spesial dan khusus buat paguyuban nelayan Jumi Timur. Semoga ke depan semakin kompak, semakin jaya dan juga berkah selalu tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari Kupalopa kurang lebihnya mohon maaf dalam memberikan sebuah hiburan awal akhir perjumpaan kita untuk dan buat panjenengan semuanya. Akhir kalam ibunda Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Matur nebah duwun.